إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semua pengakuan harus dibuktikan dengan kenyataan. Jikalau ada orang yang menyatakan kalimat aku beriman, namun ternyata dia tidak bisa membuktikannya, maka diketahui dia adalah orang yang berdusta dalam ucapannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian tidak akan diuji untuk membuktikan kebenaran imannya? Apakah menyangka seperti itu? Mengaku sebagai muslim, ternyata tidak ada pembuktian keislamannya. Mengaku sebagai mukmin, ternyata dibiarkan dan tidak akan ada ujian untuk membuktikan kebenaran iman kamu. Jangan kau menyangka seperti itu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yakni sebelum kalian. Falaya'lamanna Allah alladziina shadaqu. Maka sungguh-sungguh Allah telah mengetahui, dan Allah mengetahui segala halnya, manakah orang-orang yang jujur dalam iman, yang betul-betul dalam keimanannya, dan Allah pun mengetahui orang-orang yang kadzibin, yang berdusta dalam ucapan-ucapannya. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah salah satu ayat yang menuntut kepada kita pembuktian kebenaran iman kita. Bukan hanya sekedar slogan, ucapan, pengakuan belaka, tetapi harus ada pembuktian bahwa kita betul-betul nyata seorang mukmin. Pembuktian itu bagi kaum muslimin dengan kita berhasil menempuh ujian demi ujian. Di antara bentuk ujiannya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepadanya diwujudkan dengan menjalankan perintahnya dan dengan meninggalkan larangannya. Apakah kita sudah seperti itu? Ataukah kita belum melakukan hal tersebut? Itu semuanya, wahai kaum muslimin, adalah bukti mengapa kita sholat Jumat dengan berjamaah. Itu sebagai bukti bahwa kita mukmin. Mengapa kita sholat subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya? Karena kita sebagai seorang mukmin menjalankan ibadah dorongannya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita meninggalkan dosa? Kita takut dari kesyirikan. Kita meninggalkan bid'ah, meninggalkan dosa-dosa besar. Tak lain itu adalah sebagai bukti bahwa kita adalah seorang mukmin. Hadirin kaum muslimin, di sana banyak orang yang kadibin, pendusta dalam pengakuan sebagai seorang mukmin. Diperintahkan untuk sholat, tidak dijalani. Kewajiban berjumatan, tidak pula dia tunaikan. Sholat yang fardu dia tinggalkan, apalagi yang lainnya. Maka sungguh kalau dia mengatakan saya mukmin, kadzab, dia pendusta. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang sadaku dan siapa yang kadibin. Maka wahai kaum muslimin, kita diantara dua hal ini, benarkah kita dalam beriman ataukah kita hanya sekedar pura-pura beriman, hanya mengaku belaka beriman, tapi dalam kenyataannya kita nol, tidak bisa membuktikan keimanan kita. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pengakuan cinta kepada Allah, pengakuan diri kita hambanya Allah, pengakuan bahwa kita ini taat kepada Allah, itu tidak diterima sampai kalian memenuhi syarat dan pembuktiannya. Hadirin kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Katakanlah oleh Nabi kepada umat manusia, jikalau kalian mencintai Allah, jikalau kalian adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah, maka buktikanlah dengan mengikutiku. Fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini adalah syarat dan ini pula pembuktian yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang betul-betul mencintai Allah, betul-betul sebagai hamba Allah yang taat, maka buktikanlah dengan anda atau kita semuanya mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun akan mencintai kalian. Allah memberikan maaf kepada kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kaum muslimin disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Sehingga kata oleh kaum muslimin, di ayat bila burhan la yukbal, pengakuan tanpa bukti itu tidak akan diterima. Pembuktian tersebut bukan dengan KTP atau dengan KTA, kartu tanda anggota, tidak sama sekali. Pembuktian itu adalah dengan kita mengamalkan dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah itu ada pada kita kaum muslimin? Sudahkah kita mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya? Dan itu dorongannya tak lain karena cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepadanya semata, sebagai bukti bahwa kita adalah seorang yang mukmin. Sehingga yang menuntut bukti bukan manusia, yang menuntut pembuktian iman kita bukan orang, bukan teman-teman kita. Gak butuh kita itu, wahai kaum muslimin. Karena ibadah adalah kaitannya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang akan melihat dari amalanmu, dari konsekuensimu di atas sunnah, dari itizam berpegang teguhmu di atas sunnah. Orang akan memandangmu bahwa engkau adalah orang yang baik secara lahiriah. Tetapi adapun qalbu, kita mempertanggungjawabkan dan membuktikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah. Laisa kullu man idda'a as-salafi bisalafiyyati. Tidaklah semua orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah salafi, sadikan fi da'wah, dia pasti benar dalam pengakuannya. La, tidak. Betapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai salafi, pengikut sunnah, tetapi ucapan dan perbuatannya melanggar dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dan perbuatannya berbeda. Maka inilah yang disebut kadibin, para pendusta yang mengatakan diri mereka adalah salafi padahal mereka bukan salafi. Disebutkan contohnya oleh beliau kejadian di abad awal abad 14, tepatnya di tahun 1400 Hijriah, terjadi pemberontakan oleh kaum Juhaimaniyah, pengikutnya Juhaiman, yang mereka disebut dengan Juhaimaniyun, menguasai Makkah al-Mukarramah, yakni Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah al-Musharrafah. Beberapa hari Juhaiman dengan pasukannya menguasai Ka'bah, Masjidil Haram, dan membunuh kaum muslimin yang ada di dalam Masjidil Haram. Mereka adalah khawarij, fariqatun mariqatun minal Islam, kelompok yang telah melesat dari Islam. Mereka adalah kaum khawarij, pemberontak kepada pemerintah yang sah dan membunuh kaum muslimin yang ada di dalam Masjidil Haram di waktu itu. Mereka kaum muslimin mengaku sebagai salafiyun. Maka tampil di waktu itu Syekh Muhammad Amin Al-Jami sebagai salah satu dosen guru besar di Jami' Islamiyah Madinah, menulis secara tulisan keterangan bahwa Juhaimaniyah bukanlah salafi, bahkan mereka adalah khariji, khawarij. Hadirin kaum muslimin, maka marilah kita jangan cuma sekedar mengaku belaka. Pengakuan tanpa bukti tidak diterima. Walaupun mungkin manusia menerima, mungkin manusia menganggapmu sebagai salafi, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukumimu sebagai kadibin, pendusta, karena engkau tidak bisa membuktikan kebenaran keberadaanmu di atas dakwah salafiyah ini. Maka mereka kaum muslimin membuktikannya dengan secara akidatan wa manhajan wa sulukan wa ibadatan. Secara akidah kita, secara ibadah kita, akhlak kita, dan perangai hidup kita, semuanya merujuk kepada as-salafus saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa membuktikan keimanan kita, membuktikan keislaman kita, membuktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan membuktikan kebenaran pengakuan kita bahwa kita adalah salafi dengan betul-betul di atas dakwah salafiyah. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengucapkan sebuah kalimat yang mengherankan, tetapi beliau menginginkan sesuatu yang baik dari kalimat beliau. Fahami betul kalimat beliau, jangan salah faham. Beliau mengatakan, la taghtarru biqali man yakul Al-mar'u ma'a man ahab. Jangan kalian tertipu dengan orang yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jangan anda tertipu dengan kalimat ini. Padahal wahai kaum muslimin, kalimat ini adalah sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Kalimat Nabi, hadis sahih. Namun mengapa Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalimat tadi seakan-akan belum membantah sabda Nabi, seakan-akan belum menyalahkan ucapan Nabi? La taghdaru biman yaqul al-mar'u ma'man ahab. Jangan kalian tertipu dengan ucapan seorang yang mengatakan seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Genting kondisinya kaum muslimin. Apakah Imam Al-Hasan Al-Basri menyimpang? Maka perhatikan. Perhatikan betul-betul. Jangan salah faham dengan ucapannya beliau. Saya sebutkan lebih dahulu ya kaum muslimin. Hadis ini berkaitan dengan seorang badui bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi tidak menjawab kapan waktunya, karena memang beliau tidak tahu. Beliau bertanya ulang kepada badui tersebut, jawabannya sebuah pertanyaan, man a'adatta laha, apa yang kau telah siapkan untuk menjemput kiamat? Kenapa anda bertanya kiamat? Apa yang telah kau siapkan? Qala badui tersebut menjawab, inni uhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Di saat itulah Rasul mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maknanya adalah, kalau kita mencintai Rasul, maka kita akan bersama Rasul nanti di surga. Maka Anas ibn Malik sebagai rawi hadis ini, mendengarkan ucapan ini dari Nabi, maka beliau pun sangat bersuka cita, menyebutkan cintanya kepada Rasul, dan kepada Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya, dengan harapan, aku mencintai mereka, aku pun akan bersama mereka nanti di surga. Hadirin kaum muslimin, ini yang dimaukan dalam hadis tadi. Tetapi wahai kaum muslimin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jangan kalian tertipu dengan orang yang mengatakan seorang itu akan bersama dengan yang siapa yang dia cintai. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kenapa kalimat ini muncul? Dikarenakan banyaknya orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tetapi dia adalah ahlul bid'ah. Banyak orang yang menyelisih sunnah Nabi, dan dia merasa dirinya akan bersama Nabi di surga, dikarenakan kalimat seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka beliau mengatakan, wa anna man ahabba qaman ittaba'a atharuhum. Ketahui, seorang yang mencintai satu kaum, maka pasti itu adalah sebuah tuntutan. Dia harus mengikuti jejak langkah kaum yang dia cintai. Wa akhadha aqidatahum. Dia pun mencintai satu kaum, maka dia harus berakidah seperti kaum tersebut. Wa nahaja manhajahum. Seorang yang mencintai satu kaum, maka dia pun harus bermanhaj dengan manhaj kaum tersebut. Yani maknanya adalah kaum muslimin, kalau kita cinta Rasul, kita cinta para sahabat Rasul, maka buktikanlah dengan kita mengikuti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya. Menjadikan akidah mereka sebagai akidah kita. Menjadikan manhaj mereka manhaj kita. Menjadikan ibadah mereka ibadahnya kita. Karena itu sebuah tuntutan. Itu sebuah tuntutan kalau kita mencintai Rasul, maka kita harus mencontoh beliau dan mengikuti beliau. Sekarang ya kaum muslimin, betapa banyak ahlul bid'ah yang berkedok di balik hadis tadi. Al-mar'u ma man ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ternyata dia sesat dan menyesatkan. Dan dia labeli dengan kita cinta Rasul. Cinta Rasul. Melakukan berbagai macam bid'ah tetapi cinta Rasul. Yang penting cinta Rasul. Walaupun mungkin dia musyrik sekalipun. Yang penting cinta Rasul. Kan kita akan bersama dengan Rasul. Al-mar'u ma man ahab. Hada huwa wa kaum muslimin. Inilah dia yang disebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri. Yakni, janganlah kita tertipu dengan orang yang mengatakan al-mar'u man man ahab. Ternyata dia tidak membuktikan kebenaran ucapan itu. Maka hadirin kaum muslimin, marilah kita. Kita mengatakan kita mencintai Rasul. Maka jadilah kita sebagai pengikut Rasul yang setia. Kita mengakui, kita meyakini, kita mengimani bahwa kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat semuanya. Maka buktikanlah. Karena pembuktian itu harus. Bukan hanya di'aya bila burhan. Bukan hanya pengakuan tanpa bukti. Maka mudah-mudahan dari kaum muslimin, apa yang kami sampaikan sekelumit ini bisa difahami oleh kita semuanya. Tuntutan pembuktian iman Islam kita. Pembuktian bahwa kita ahlus sunnah salafi. Itu semuanya dituntut. Bukan hanya pengakuan belaka tanpa adanya bukti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayah. Serta memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa beramal sebagai bukti bahwa kita adalah seorang muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma aghfir lana dhunubana. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اشرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة